السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwah azakumullah, kepada jemaah kajian Nurut Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan kepada semua pemirsa TV Roja dan juga Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan Sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah Taala atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan juga diberikan nikmat oleh Allah Taala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap Muslim dan Muslimah. Ikhwan fil din, azakumullah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab atau dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Kita masih membahas poin yang ke-82 dari buku Syarah Akidah Ahlussunnah Wal Jamaah. Sebelum saya melanjutkan, saya akan jelaskan dulu di poin ini yang sudah kita bahas supaya antum ingat. Yang poin ke-82 tentang manhaj dakwah Ahlussunnah Wal Jamaah. Yang sudah saya sampaikan kepada antum, yang pertama yaitu tentang definisi dakwah. Yang pertama di halaman 617 di poin ke-82, yang pertama yang sudah kita bahas yaitu tentang definisi dakwah. Jadi apa yang dinamakan dengan dakwah, supaya kita paham dan juga para dai juga paham. Para da'i, para ustaz juga paham apa sih yang dimaksud dengan dakwah. Saya sudah jelaskan bahwa yang dimaksud dengan dakwah itu yaitu mengajak umat atau mengajak manusia ke jalan Allah agar mereka beriman kepada Allah, mengimani apa yang dibawa oleh para rasulnya alaihimussalatu wassalam, membenarkan apa yang mereka kabarkan kepada manusia, mentaati mereka, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa bulan Ramadan, haji ke Baitullah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada dibangkitkannya manusia sesudah mati, beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk, dan mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dikatakan dengan dakwah. Jadi dakwah itu isinya mengajak orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan arkanul iman yang 6, dan juga mengajak mereka untuk memahami tentang arkanul Islam. Dan yang pokok dari arkanul Islam yang pertama yang harus dipahami oleh setiap manusia yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat. Dan ini harus dijelaskan agar mereka paham tentang makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini yang dikatakan definisi dakwah. Karena sebagian orang yang dikatakan dakwah, yang penting ceramah, yang penting ngisi, yang penting ada kajian. Mestinya ada tujuan apa sih dari dakwah itu, dan apa yang dicapai dari dakwah itu. Bukan sekedar penyampaian, bukan sekedar orang semangat berapi-api menyampaikan kepada umat, tetapi enggak ada isinya dari kajian itu. Di dakwah itu intinya yaitu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Dan ini yang kita akan bahas. Jadi bukan sekedar ngisi pengajian, bukan. Bukan ceramah yang berapi-api atau banyaknya jadwal, bukan. Tapi dakwah itu ada yang kita tuju agar umat ini memahami tentang Islam, agar umat ini memahami tentang iman, agar umat ini mereka tahu tentang tujuan hidup mereka, untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar mereka beribadah kepada Allah dengan benar, seolah-olah mereka melihat Allah. Seandainya mereka tidak melihat Allah, tapi Allah pasti melihat mereka. Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Itu yang pertama yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, bahwa dakwah yang hak ini harus dengan bekal ilmu syar'i. Jadi enggak berhak orang berdakwah kalau dia enggak punya ilmu. Yang dimaksud di sini bekal ilmu syar'i, yaitu Al-Qur'an was sunnah la fahmi salaf. Jadi orang yang berdakwah itu dia harus paham tentang Quran, dia harus paham tentang sunnah, karena demikian ketentuan dari syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang mengikuti aku, mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Ini sudah kita bahas ayat ini, dan sudah juga kita bahas tentang fawaidnya, faedah-faedah daripada ayat ini. Jadi harus dengan ilmu, karena Allah menyebutkan di sini ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Jadi setiap da'i dia harus punya ilmu. Ilmu tentang apa yang harus disampaikan dari Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Dan kemudian nanti ditambah lagi dengan ilmu-ilmu yang lain yang dia harus ketahui. Tentang mad'unya, bagaimana dia melihat mad'u, apa yang harus disampaikan kepada mad'u. Tapi semua nabi, semua rasul alaihi salatu wassalam, mereka itu mengetahui tentang mad'u, problem apapun yang dihadapi oleh mad'u itu, tetap dakwanya harus dimulai dengan tauhid. Kemudian saya jelaskan juga kepada antum bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa dua. Yang pertama al-ilmu nafi', yang kedua al-amalus shalih. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Fath ayat 28, "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kulli wa kafa billahi shahida." Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkan agama ini di atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Di sini yang dikatakan al-huda yaitu al-ilmu nafi', yang dikatakan dinul haq al-amalus shalih, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas juga, bahwa Ahlus Sunnah berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Yang dikatakan dengan hikmah itu ya dengan Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan hikmah itu al-isabatu fil aqwali wal af'ali wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Benar dalam berkata dan berbuat, dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini yang dikatakan hikmah. Jadi berdakwah di jalan Allah dengan hikmah, dengan dasar ayat dalam surah An-Nahl ayat 105, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Arti ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabb kamu mengetahui orang yang sesat dari jalannya, dan Allah mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Di ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Artinya dengan hikmah, dengan dasar Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan hikmah artinya menurut petunjuk yang sudah dijelaskan bagaimana cara dakwah para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam dan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah. Dan mad'u yang kita ajak ini dengan hikmah yang menjelaskan kebenaran. Harus dijelaskan kepada mereka yang hak itu hak, yang batil itu batil, yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik, yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Itu jelas. Itu dikatakan dakwah dengan hikmah. Kalau enggak dijelaskan kebenaran itu, berarti dia termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran, dan akibatnya fatal. Seorang dai yang tidak menyampaikan kebenaran dengan alasan hikmah, padahal pengertian hikmah yang mereka katakan itu salah. Yang benar itu harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bagaimana Nabi berdakwah SAW? Bagaimana salafus saleh berdakwah? Kita ikuti jejak mereka. Kalau kemudian menyembunyikan kebenaran, tidak menjelaskan kepada manusia tentang tauhid, tidak menjelaskan kepada manusia tentang syirik, tidak menjelaskan kepada manusia tentang sunnah, ini bukan hikmah. Ini namanya menyesatkan manusia. Bukan hikmah. Kalau hikmah itu menjelaskan kepada mereka yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang syirik itu syirik, yang bid'ah itu bid'ah. Jelaskan. Yang sesat jelaskan sesat. Enggak boleh sembunyikan. Sebab berat hukumannya bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Nah, kadang-kadang orang memulai dakwah dengan yang lain, mereka katakan hikmah. Ini tidak hikmah. Hikmah itu mengikuti kebenaran, mengikuti Quran dan Sunnah. Kemudian memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik, dan mendebat kepada orang-orang yang membangkang juga dengan cara yang baik. Artinya yang lebih baik. Dan saya jelaskan juga tentang jalan Allah. Di sini ada dua yang sudah kita bahas. Ada jalan Allah, ada jalan syaitan. Nanti antum bisa ulang lagi baca di sini. Ya, di halaman 620-621. Jadi ada orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, ada juga manusia berdakwah mengajak manusia ke jalan syaitan. Karena memang demikian, ada yang seperti itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mengatakan ada doa ala abwabi jahannam, man ajabahum qadhafuhum fiha. Kata Nabi, nanti ada orang-orang yang berdakwah yang mereka itu sebagai dai-dai yang mengajak manusia ke neraka jahannam, dan orang yang memenuhi panggilan mereka pasti mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim itu bahwa mereka sebagai manusia sama dengan kita, tapi kata Nabi Muhammad SAW, kulubuhum kulubu syayatin, kata Nabi. Hatinya mereka hati setan, kata Nabi SAW. Dia mengajak manusia, dia berdakwah manusia, tapi hatinya hati syaitan. Yang dia mengajak manusia kepada kesesatan, mengajak manusia kepada kesyirikan, mengajak manusia kepada apa-apa yang menyimpang dari jalan siratul mustaqim. Maka dalam dakwah ini yang perlu untuk perhatikan, Allah menyebutkan di ayat ini dalam surah An-Nahl ayat 25, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya Allah membagi manusia menjadi dua. Ada orang-orang yang sesat, ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam dakwah demikian. Gak mungkin kita dakwah semua orang ikut kita, gak mungkin. Dalam dakwah. Jangankan kita, hatta para anbiya war rusul alaihimussalatu wassalam yang mereka berdakwah siang dan malam, yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Taala, yang Allah menunjuki mereka ke jalan yang benar untuk berdakwah dengan cara yang paling baik, tapi ada yang dapat hidayah, ada juga yang sesat. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW demikian berdakwah. Gak ada di muka bumi orang yang paling baik dakwahnya melainkan Nabi Muhammad SAW. Paling bagus dakwahnya, paling hikmah dakwahnya, tapi tetap ada yang menjawab dakwah ini, ada juga yang menolak dakwah ini. Itu sudah sunnatullah. Jadi gak mungkin orang kita dakwakan semua akan ikut kita, gak mungkin. Nabi aja seperti itu, apalagi kita. Yang banyak sekali kekurangannya dalam dakwah. Banyak kekeliruannya dalam kita dakwah. Makanya Allah menyebutkan, Allah mengetahui orang yang sesat dari jalannya, dan juga Allah mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi dalam dakwah ini ada yang menerima dakwah ini, ada yang tidak menerima dakwah ini. Ini sunnatullah. Jadi gak mungkin kita ini berdakwah semua orang kemudian akan ikut kita, gak mungkin. Mesti ada yang menolak dakwah ini, ada yang menentang dakwah ini, ada yang sesat dari jalan dakwah ini. Dan yang sesat juga bukan hanya orang-orang yang jauh, tapi juga bisa orang-orang yang dekat dengan kita. Makanya kita mohon kepada Allah agar kita diberikan petunjuk oleh Allah dan ditetapkan di atas Islam dan Sunnah. Karena bukan mustahil ada orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah kemudian sesat. Makanya kita terus memohon hidayah kepada Allah agar kita tetapkan di atas Islam dan Sunnah. Kemudian kita masuk yang keempat. Sekarang kita masuk yang keempat. Itu tiga. Kemudian yang keempat, menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua dai, semua ustaz, semua kiai, semua ulama, mereka wajib meniti manhaj para nabi dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan tinjauan dari sudut agama dan akal, tidak boleh seorang dai menyimpang dari manhaj dakwah para nabi lalu memilih manhaj dakwah yang lain. Seperti yang saya jelaskan di sini, bahwa manhaj dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam semuanya sama, yaitu mereka semuanya memulai dakwah mereka kepada tauhid. Semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka semuanya sama, mereka semuanya memulai dakwah mereka dengan tauhid. Semuanya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mengesakan Allah, mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah SWT. Ini dakwah. Jadi harus semua dai memulai dakwahnya dengan itu dan terus mendakwakan dakwah tauhid sampai akhir hayatnya. Bukan berarti kalau disebutkan tentang dakwah tauhid dia tidak menjelaskan tentang bagaimana cara berwudu, bagaimana tentang cara sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, tetap dijelaskan. Tapi yang pokok, yang dasar, yang paling penting dalam dakwah ini, itu tauhid. Maka dakwah itu harus kita mulai dari yang aham fal muhim. Yang aham itu dakwah tauhid. Baru kemudian yang lainnya. Yang nanti saya akan bawakan dalil-dalilnya tentang masalah ini. Jadi para dai, para ustaz, para kiai, para ulama enggak boleh menyimpang dari manhaj dakwah para nabi, yaitu memulai dakwah dengan tauhid dan mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini paling penting dari semuanya. Dari semua dakwah ini yang paling penting. Seandainya ada problem-problem umat yang besar yang kita hadapi, tetap mulainya dakwah dengan tauhid. Umumnya problem umat, bahwa di umat ini ada orang-orang yang mereka menyimpang dari jalan yang lurus, tetap kita mulai dengan tauhid. Ada yang melanggar dosa besar banyak, orang berzina, orang liwat, berjudi, riba, minum khamar, narkoba dan yang lainnya, perbuatan dosa besar, tetap mulai dakwah dengan tauhid. Karena dari semua dosa besar ada dosa yang paling besar. Apa dosa paling besar? Syirik.